diam. Hariku tak lagi sama sejak ada dirinya. Waktumu hanya untuknya. Ku sadari kau berpaling dari cinta ini. Aku lelah.